إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين هادرين أيها الأخوة رحمكم الله وبارك الله فيكم Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa menghadiri majlis ta'alim ini tanpa mendapatkan halangan yang berarti. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan masih terkait dengan pembahasan ghairah. Pada kesempatan yang lalu ana baca dengan dimengkasrahkan huruf ghin, dan setelah kita cek yang benar dengan memfathahkannya, yakni ghairah. Nah, artinya dalam bahasa kita ya ghairah, kecemburuan. Nah, sebuah hadis telah kita dengarkan yang disebutkan dalam As-Sahih, yang tepatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah dan juga Al-Imamul Muslim dalam kitab Al-Kusuf. Naam. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam pada khutbatul kusuf, khutbah ketika terjadi kahana, ya amatu Muhammadin ma ahadun aghyaru minallahi ayyazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah Azza wa Jal, yakni ketika hambanya laki-laki berbuat zina, bermaksiat, ataukah hamba perempuan, makhluk Allah Azza wa Jalla manusia yang perempuan berbuat zina, berbuat maksiat. Kemudian juga sebuah hadis yang disebutkan dalam As-Sahih, tepatnya juga dalam pembahasan atau kitabun nikah, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dan juga Imam Muslim dalam pembahasan At-Taubah. Naam, bab At-Taubah. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan sebuah hadis yang maknanya semisal dengan yang telah kita dengarkan tadi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan gabungan dari hadis-hadis yang ada. Ini menunjukkan bahwa yang terpuji dari sifat kecemburuan itu dibarengi dengan ya keadilan atau memberikan udzur, memberikan maaf, toleransi, sehingga kapan seseorang harus bersikap ya tegas sehingga dia pun memiliki kecemburuan yang pas, dan kapan seseorang ya memaafkan, memberikan kelonggaran dalam perkara tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan banyak dari orang-orang yang sifat kecemburuannya itu ya lebih menjadikan dia terburu-buru untuk ya bertindak, terburu-buru dalam memberikan hukuman tanpa adanya pemberian toleransi terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga banyak kebalikannya dari manusia yang dia menerima alasan dari pihak terkait, permohonan kelonggaran dari pihak terkait, dan tanpa memilah dan memilih mana yang memang pantas untuk dimaafkan dan mana yang tidak pantas, tidak seharusnya untuk diberi kelonggaran. Dan yang menjadikan dia bersikap seperti itu, senantiasa menerima udzur, permohonan maaf dari pihak yang bersangkutan, tidak lain tidak bukan qillatul ghairah, dikarenakan sangat minimnya, sangat sedikitnya ya sifat kecemburuan yang ada pada dirinya, sampai dia pun bermudah-mudahan dalam ya menerima maaf atau memberikan maaf untuk orang lain. Dia memandang hal tersebut pantas untuk diberikan kelonggaran, padahal sebetulnya tidak. Sampai-sampai banyak dari mereka yang berhujjah, ya minta udzur, minta permohonan, meminta pemaafan, ya dengan berhujjah dengan takdir. Nah, sehingga masing-masing dua sifat yang bertentangan tadi itu tidak terpuji. Nah, secara mutlak. Dan terakhir telah kita dengarkan pula sebuah hadis yang hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah, fallati yubghiduhullah al-ghairah fi uraibah. Naam. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan kebalikan dari yang kita dengarkan barusan. Sebagian riwayat menyebutkan wa minha ma yubghiduhullah, fallati yubghiduhullah al-ghairah fi ghairi riba. Nah, disebutkan dalam sunan atau syarah dari Sunan Ibnu Majah oleh Imam As-Sundi ketika beliau menerangkan terkait dengan hadis yang kita dengarkan tadi, yakni pada bab al-ghairah, di mana al-Imam Ibnu Majah menyebutkan dalam kitabnya Kitabun Nikah bab al-ghairah, qala haddatsana Muhammad Ibnu Ismail qala haddatsana Waqi' an Syaiban Abi Muawiyah an Yahya Ibnu Abi Katsir an Abi Sahm atau Abi Syahm an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul alaihi salatu wassalam minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yakrahullah fa amma ma yuhibbullah fal ghairah fir ribah fal ghairatu fir ribah. Naam, fa amma ma yuhibbullah fal ghairatu fir ribah. Kalian di kitab ana falati yughidhuhallah al-ghairah fi ribah. Wa amma ma yakrahu fal-ghairatu fi ghairi ribah. Naam. Yang hendak kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan makna ya al-ghairah fi ribah. Apa yang dimaksud dengan ar-ribah? Al-Imam As-Sundi menyebutkan dalam syarahnya ini, syarah Sunan Abi Dawud, qal ay fi ma dhannatil fasad al-ghairu fi riba, yakni kecemburuan pada kondisi-kondisi yang di situ mengandung kejelekan, kerusakan. Ay idza dhaharat ammaratul fasadi fil mahallin fal qiyamu bimuqtadul ghairah mahmud. Apabila nampak tanda-tanda penguat-penguat yang akan menyebabkan kehancuran, kerusakan terkait dengan hubungan rumah tangga antara suami dan istri, ya, fi mahallin dalam suatu kondisi, fal qiyamu bimuqtadul ghairah mahmud, maka seseorang ya bersikap cemburu, tampil kecemburuannya pada saat itu terpuji, kecemburuan yang mana memang dia saksikan, dia lihat ada penguat-penguat yang mendukungnya, ya kecemburuannya dibangun di atas dasar yang tepat, dasar yang kuat. Tidak sekedar perkiraan, tidak sekedar prasangka, namun memang ada ya bukti-bukti penguatnya. Nah, wa amma idza qama biduni dhuhuri syai'in fal qiyamu bihi madzmum. Adapun jika dia cemburu yang kecemburuannya itu tidak dibangun di atas perkara-perkara yang menguatkan, ya, fal qiyamu bihi madmum, maka kecemburuan yang dia lakukan itu tercela. Cemburu, ya, cemburu buta dalam bahasa kita, cemburu yang tidak dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang kuat. Nah, kenapa itu tercela, cemburu buta tadi? Lima fihi minatihamil muslimin bisu'i min ghairi wajhin. Karena ketika itu berarti dia telah menuduh muslim lainnya dengan sesuatu yang jelek, min ghairi wajhin, tanpa adanya ya dasar yang benar, dasar hukum yang kuat. Berarti dia menuduh, dia telah su'udzon kepada muslim lainnya. Ya. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari berburuk sangka. Naam. Karena pada sebagiannya fa inna dzanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya buruk sangka itu merupakan ya ucapan yang paling dusta. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-ghairah fir ribah, yakni fi madhannatil fasad, pada kondisi yang menyebabkan kemungkinan di situ akan terjadi kerusakan. Nah, sehingga dia cemburu di situ dengan dibangun adanya tanda-tanda penguat, korinah, maka sifat yang ada pada dia ketika dia cemburu tadi, dia terpuji dalam hal tersebut. Nah, kemudian juga ada satu hadis yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Majah terkait dengan sifat ya cemburu. Beliau menyebutkan qala haddatsana Harun Ibnu Ishaq qala haddatsana Abdah Ibnu Sulaiman an Hisham Ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, maghirtu 'ala imra'atin qattu. Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang wanita sedikit pun. Nah, karena Aisyah ya, nah, yang paling muda, baik, sampai dijuluki oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan panggilan ya Humaira. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Aisyah tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sedikit pun. Maghirtu 'ala Khadijah, seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Nah, jadi kepada istri-istri Rasul yang lainnya, Aisyah tidak pernah cemburu. Ya, karena Aisyah di sisi yang lainnya nomor satu. Baik. Namun dibandingkan Khadijah, maka ternyata Aisyah ini ya cemburu. Baik. Kenapa demikian? Mimma ra'aitu min dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Dikarenakan apa yang aku lihat dari penyebutan Rasul alaihi salatu wasalam, ataukah Rasul alaihi salatu wasalam sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Ya. Seorang wanita ketika disebutkan ya kebaikan-kebaikan dari apa namanya? Madunya, bukan racunnya. Ketika disebutkan di sisinya kebaikan-kebaikan madunya, biasanya ya ya ada respon seperti itu ya. Nah, cemburu. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang sahabat yang mulia, memiliki rasa cemburu ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Wa laqad amarahu rabbuhu ayyubashshirahu bi baitin fil jannati min qasabin. Sungguh Allah azza wa jalla telah memerintahkan kepada beliau, kepada Rasul alaihi salatu wasallam, agar beliau memberikan kabar gembira kepada Khadijah bi baitin fil jannah, dengan sebuah rumah di dalam al jannah min qasabin, yakni dari emas. Ya, kabar gembira untuk Khadijah, beliau akan di naam anugerahi oleh Allah azza wa jalla sebuah bangunan di dalam al jannah, bangunannya dengan emas, tidak hanya dengan sekedar marmer ataukah ya dengan yang sejenisnya, tayyib, namun apa, bangunan rumah dari emas. Tayyib. Ini yang menjadikan Khadijah ya sangat cemburu ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyebut-nyebut nama Khadijah. Walhasil sifat kecemburuan yang terpuji ya apabila ada apa namanya kondisi-kondisi yang memang di situ dikhawatirkan akan terjadi keretakan rumah tangga, kerusakan hubungan antara suami istri dan semisalnya, dan itu pun memang dibangun di atas ya dasar-dasar yang benar, ada qorinah, ada penguat, ada tanda-tanda yang mendukungnya. Naam. Kita lanjutkan untuk mendengarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Qala rahimahullah, wa lamma jama'a Allahu subhanahu sifatil kamali kullaha kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad. Ketika Allah Azza wa Jalla jama'a, mengumpulkan, menggabungkan sifatil kamal, sifat-sifat yang sempurna, kullaha, semuanya, semua dari sifat-sifat yang sempurna itu terkumpul pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu sifat yang tercela, satu sifat yang kurang yang ada pada diri Allah azza wa jalla. Karena semua dari sifat-sifat yang sempurna itu dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Maka ketika Allah azza wa jalla mengumpulkan dari semua sifat-sifat yang terpuji, kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad, maka Allah azza wa jalla paling berhak untuk mendapatkan pujian, paling pantas untuk mendapatkan sanjungan min kulli ahad dibandingkan siapapun juga. Ketika manusia ada yang patut untuk dipuji, maka Allah subhanahu wa ta'ala ahaqqu bihi, lebih pantas untuk dipuji. Ketika manusia ada yang pantas untuk disanjung, maka Allah subhanahu wa ta'ala ahaqqu bihi, lebih pantas untuk disanjung. Nah, tidak ada yang bisa ya menyamai Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan sanjungan maupun pujian. Wala yablughu ahadun ayyamdahahu kama yanbaghi lahu, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang seharusnya. Tidak ada seorang pun yang mampu berhasil untuk memuji Allah azza wa jalla sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Ya. Bal huwa kama madaha nafsahu. Bahkan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah azza wa jalla puji atas dirinya, sanjung atas dirinya. Wa athna ala nafsihi, dan Allah ta'ala sanjung atas diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika manusia menyanjung, memuji-muji Allah azza wa jal, menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu belum seberapa. Itu belum sampai pada tingkatan puncak dari sanjungan yang dia ya ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih terpuji dari apa yang kita pujikan. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sempurna dari apa yang sekedar kita ya sifatkan untuk Allah azza wa jalla. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha ya segala-galanya. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi. Maka al ghayur, orang yang memiliki sifat cemburu, naam, qad wafaqa rabbahu, sungguh dia telah sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi sifatin, dalam satu sifat dari sifat-sifatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cemburu, maka ketika ada orang yang dia memiliki sifat cemburu, maka dalam satu sifat dia naam sama sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sifat kecemburuan yang dia miliki itu jauh-jauh ya masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan sifat kecemburuan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari satu sisi ya sama-sama memiliki sifat cemburu, maka dia sama. Nah, wa man wafaqallaha fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifatu ilaihi bizimamiha. Dan siapa saja wafaqallaha yang dalam bahasa kita ngepasi, ya, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam satu sifat-sifatnya, maka qadathu tilka sifah ilaihi, sifat tersebut akan membimbing, mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bizimamiha, dengan tali kendalinya, dengan tali kekangnya. Wa adkhalathu ala rabbih, dan sifat itu pun akan memasukkan dia atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa adnathu minhu, dan sifat itu akan mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabathu min rahmatihi, dan sifat tersebut juga akan mendekatkan orang tadi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berawal dari dia memiliki sifat yang juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut akan menjadikan dia terbimbing untuk melakukan atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat itu juga akan masukkan dia untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mendekatkan dia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyaratuhu mahbuban lahu, sifat tersebut akan menjadikan orang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak hadis yang menyebutkan, ya, ketika orang memiliki sifat yakni senang untuk bersuci, nah, maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutatahhirin, suka dengan orang-orang yang bersuci. Nah, ketika orang itu gemar untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbu tawwabin, mencintai, menyukai orang-orang yang banyak bertaubat. Nah, yuhibbul muttaqin, Allah taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat yang menjadikan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu rahim yuhibbur rahama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang rahim, maha pengasih, maha penyayang. Yuhibbur rahama, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat, ya, penyayang, ya, orang-orang yang suka penyayang, sayang dengan adiknya, sayang dengan anaknya, sayang dengan binatangnya, ya, rahim, rahama, maka akhirnya dia pun dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahim, zat yang maha penyayang. Karimun yuhibbul kurama, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha karim, dermawan, baik. Yuhibbul kurama, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang karim, orang-orang yang derma, yang dermawan. Nah, sifat yang lainnya lagi, alimun yuhibbul ulama, Allah taala zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu. Yuhibbul ulama, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berilmu. Ya, mencintai orang-orang yang berilmu. Sehingga dalam banyak hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan banyak keutamaan terkait dengan orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di kolam, ya, semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu ini tadi, para ulama. Ya, mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan doa, ya, permohonan ampunan dari para apa namanya itu, dari ikan-ikan yang ada dalam air. Nah, kemuliaan untuk para ulama sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk memohon tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya perintah tentulah itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Perintah untuk Rasul alaihi salatu wasalam terbaik umat manusia, terbaik dari kalangan para nabi dan rasul. Sehingga Allah Azza wa Jalla sekali lagi zat yang alim, maha mengetahui, maha berilmu, dan Allah Azza wa Jalla mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang berilmu. Nah, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah Azza wa Jalla lebih meninggikan derajat orang-orang yang beriman tadi plus ketika dia berilmu. Dia beriman, diangkat derajatnya. Dia berilmu, naik lagi derajatnya. Nah. Tayyib. Qawiyan yuhibbul mu'minal qawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang mukmin yang kuat. Ya. Yeah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu. Naam, ilallahi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat, ya, yeah, pertama kali kuat imannya. Tayyib, kalau badannya kuat juga sebagai pendukung, maka dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Nah, apalagi ditambah lemah apa namanya anggota badannya. Sehingga ketika seorang mukmin yang kuat imannya, dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minud dha'if. Seorang mukmin yang kuat imannya itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Nah, selanjutnya hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki sifat na'am hayyun, sifat malu. Yuhibbu ahlal haya, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu, yakni pemalu. Nah, tapi pemalu yang memang pada tempatnya. Nah, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan sholat, malu untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang zalim, melanggar syariat. Nah, adapun malu atau sifat-sifat malu yang tidak pada tempatnya, ya ini berarti tidak pas. Nah, malu untuk ikut sholat jamaah di masjid, malu untuk ikut menghadiri majelis ta'lim, ini ya sifat-sifat yang sifat malu yang justru tercela, bukan pada tempatnya, tidak pada posisinya. Nah, jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang memiliki sifat bagus. Ya. Nah, bagus budi pekertinya, bagus hatinya, nah, bagus akhlaknya, bagus sifat-sifatnya, bagus penampilannya, nah, yuhibbul jamal. Dalam hadis disebutkan, innallaha jamil, apa itu? Yuhibbul jamal, baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bagus. Dan Allah azza wa jalla mencintai hal yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah. Witrun yuhibbu ahlal witr. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat witr. Nah. Maha tunggal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang witr. Olah-olah mungkin yang dimaksud yang suka yang melaksanakan sholat witir. Nah. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Walau lam yakun fil dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhi sifati wa tamna'uhu min al-ittisafi biha lakafa biha 'uqubah. Walau lam yakun fi dhunub, kalau seandainya pada dosa-dosa wal ma'asi dan perbuatan-perbuatan maksiat tidak ada hukuman illa kecuali annaha tujibu li sahibiha, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu mengharuskan li sahibiha bagi pelakunya didda hadhihi sifat, dia mendapatkan atau jatuh pada lawanan dari sifat-sifat tadi. Tadi yang kita dengarkan sifat-sifat yang baik, ya, dermawan, ulama, kuat, naam, memiliki sifat malu, yakni pemalu dalam tempatnya, kemudian ahlul jamal, orang-orang yang memiliki sifat yang baik, kemudian ahlul witr dan yang lain sebagainya. Jadi kalau seandainya tidak ada hukuman bagi para pelaku maksiat dan pelaku-pelaku dosa kecuali akan diberikan sifat-sifat berlawanan dengan tadi, wa tamna'uhu min al-ittisafi biha, dan dihalangi oleh Allah azza wa jalla untuk bersifatkan dengan sifat-sifat tadi, la kafa biha 'uqubah, niscaya itu sudah cukup untuk menjadi, ya, balasan hukuman bagi pelaku maksiat maupun pelaku dosa. Ya, kenapa? Fa innal khatrata tanqalibu waswasah. Karena khatrah satu kali, ya, dalam bahasa lainnya coba-coba, icip-icip, iseng-iseng, satu kali tanqalibu waswasah, itu akan berubah menjadi waswasah, bisikan. Kok enak ya, kok nyaman ya. Satu kali coba-coba, selanjutnya ada bisikan untuk dia mengulangi kembali. Wal waswasah tasyiru iradah. Berikutnya, bisikan-bisikan yang ada pada dia, yang bisiki dia, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah keinginan. Ya. Akan menjadi sebuah keinginan. Wal iradah taqwa fatasiru azimah. Ketika seorang sudah memiliki keinginan, ya, esok apa pagi, siang, sore dapat bisikan-bisikan-bisikan sehingga keinginan pun semakin kuat, keinginan semakin kuat, kemudian keinginan yang kuat tadi menjadi sebuah tekad. Nah, sudah punya azam, punya tekad dalam hatinya. Setelah dia punya tekad, summa tasyiru fi'lan, akhirnya pun jadi perbuatan. Ya, akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tayyib. Setelah menjadi sebuah perbuatan, akhirnya dia pun melakukan terus-menerus. Ya. Satu kali, naam, merasakan hasilnya. Mendapatkan bisikan, bisikan, bisikan, bisikan, akhirnya punya keinginan. Keinginan, keinginan, keinginan, akhirnya punya tekad. Ya, keinginan kuat, tekad. Kemudian dia pun melakukan lagi, melakukan, melakukan. Setelah dia sering melakukan, thumma tasiru sifatan lazimah. Dia memiliki sifat yang baku. Ya, memiliki sifat yang menancap pada dirinya. Dalam bahasa kita sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah ngadat. Ya, berawal dari adat jadi ngadat gitu ya. Wa hay'atan tsabitan tsabitatan rasikhatan. Kemudian menjadi sesuatu yang pas, yang apa, tetap pada dia, sesuatu yang kokoh, tidak bisa nam di otak-atik. Ya. Wa hina idzin yata'adzarul khuruj minha. Ketika sudah menjadi ngadat, sudah kecanduan, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi sifat tabiat dia, akhirnya dia pun yata'adzar, sulit al-khuruju minha, untuk keluar darinya. Ya. Yang kecanduan narkoba, tidak bisa menghentikan dirinya dari itu, sampai menyayat-nyayat ya tangannya sendiri, dia apa namanya, dia apa, minum gitu ya, dia cucup ya, itu pun dia lakukan. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat pun demikian, ketika sudah kecanduan keluar darinya sulit. Kama yata'adzaru minhal khuruju min sifatihi alqa'imah bihi, sebagaimana sulitnya dia untuk keluar dari sifat-sifat yang sudah terpatri pada dirinya. Nah, yang biasanya kalau tiap pagi membaca Quran, dipaksa untuk tidak membaca Quran, ya enggak bisa. Nah, yang biasanya makan nasi, disuruh tidak makan nasi. Makan apa ya, snack gitu ya. Ya enggak bisa. Kasih snack, berapa ya, diberikan snack 10.000 gitu. Kalau enggak makan nasi ya, rasanya belum, ya, dalam bahasa lainnya masih lingak-linguk gitu ya. Nengok sana, nengok sini, ya ada nasi enggak gitu ya. Nah, dan kalau ditanya udah makan belum, ya jawabannya belum, karena belum makan nasi ya. Nah, ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang tetap bagi dia, sehingga kalau ingin dirubah itu sulit. Nah, tapi di sini bukan sesuatu yang mustahil ya, cuman sulit saja. Nah, kalau dia punya tekad, dia punya keinginan kuat, nah, dia merubah dari sifat-sifat dia yang seperti itu, insya Allah lambat laun akan berubah. Nah, karena yang namanya sifat, yang namanya watak, ya, itu bisa diubah. Cuman yang dibahas tadi adalah sulit, bukan yang mustahil. Nah, karena kalau sesuatu yang mustahil, ya enggak ada faedah diturunkannya Al-Qur'an, kitab-kitab suci, dan tidak ada faedahnya diutusnya para rasul. Karena tujuan diutus para rasul, diturunnya kitab-kitab, diantaranya Al-Qur'anul Karim, ya, itu adalah memperbaiki kondisi manusia. Alhamdulillah, kita lihat sejarah para sahabat yang dulu enggak enak dimakan, ya, bajing ditambah apa gitu. Nah, ya ini orang jelek, pol sejelek-jeleknya, ternyata alhamdulillah mendapat hidayah menjadi orang yang terbaik, jadi sahabat. Nah, ini menunjukkan sifat watak itu bisa diubah dengan ya jerih payah, ya sekuat tenaga yang ada pada orang tersebut. Sekali lagi, yang dibahas dalam pembahasan tadi adalah sulit. Wal maksud annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidzunubi akhrajat min qalbi alghairata 'ala nafsihi wa ahlihi wa 'umumin nas. Maksud dari pembahasan barusan, setiap kali ishtaddat mulabasatuhu lidzunub, setiap semakin dia getol dengan melakukan dosa-dosa, maka akhrajat min qalbi al-ghairah, akan keluar dari kalbunya sifat kecemburuan. Ya, ala nafsihi, tidak memiliki rasa cemburu pada dirinya. Wa ahli, tidak punya rasa cemburu terkait dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Wa umumin nas, juga terkait dengan keumuman manusia. Sudah tidak punya rasa cemburu. Nah, wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan, sehingga kemudian menjadi suatu kondisi di mana al-ghairah, sifat kecemburuan itu ya sangat-sangat lemah pada kalbunya. Ketika sudah sangat lemah sifat cemburu pada kalbunya, hatta la yastaqbiha ba'da dzalika al-qabiha, sampai dia pun tidak menganggap, tidak memandang sesuatu yang jelek na'am setelahnya. Sebelumnya dia pandang itu jelek, sebelumnya dia pandang itu sesuatu yang menjijikkan, sebelumnya dia pandang itu sesuatu yang tidak pantas. Namun ketika rasa kecemburuan pada hatinya sudah sangat lemah, akhirnya dia pun memandang itu bukan sesuatu yang jelek, itu bukan sesuatu yang na'am tidak pantas. La min nafsihi wa la min ghairihi, tidak terkait dengan dirinya juga tidak maupun terkait dengan orang lain. Wa idza wasala idza hadzal haddi, kalau sudah sampai pada tingkatan seperti barusan, faqad dakhala fi babil halak, maka sungguh dia telah masuk dalam ya pintu kehancuran. Ya, masuk pada pintu kehancuran, tinggal nunggu saatnya hancur saja. Wa katsirun min haula la yaqtasiru ala adam al-istiqbah, bahkan banyak dari kalangan manusia yang mereka tidak tercukup ya, terbatas pada sifat tidak memiliki sifat cemburu, tidak merasa jijik, tidak merasa jelek, tidak memandang hal itu tidak pantas dan misalnya, bal yuhsinul fawahisha wa dzulma li ghairihi, bahkan dia sampai pada tingkatan yuhsinul fawahish, ya, menganggap sesuatu yang jelek, yang kotor, yang menjijikkan itu sesuatu yang bagus. Yang biasa teler, kalau lihat temannya sampai teler gitu ya, gelongsoran, wah sik jos-josan itu. Nah, menganggap sesuatu yang jelek menjadi bagus. Ini paling parah. Wa dzulma li ghairihi, juga akan menganggap bagus berbuat zalim kepada orang lain. Nah, para preman ya, melihat temannya apa ngerusui, yang datangi orang yang lagi kumpul-kumpul damai, dia ngantem ke sana kemari, ngamuk gitu ya. Nah, yang lihat tadi menganggap jos, kamu pemberani, gentle kamu kan gitu. Menganggap bagus ketika ada orang berbuat zalim kepada yang lainnya. Nah, wayuzayyinuhu lahu, kemudian dia pun akan menghiasi ya kepada orang lain. Tulu bagu, baru yang namanya orang gentle kayak gitu. Tulu baru namanya orang jos, nah gitu. Nah, dia menghiasi. Wa yad'uhu ilaih, kemudian dia menyerukan hal yang jelek tadi kepada orang lain. Nah, ayo ayo sini sini. Nah, gratis. Wa yahuthuhu alaih, memberikan dorongan semangat. Nah, main gaul ikut kami. Ya, ngerokok gaul ikut kami. Tidak sholat gaul ikut kami. Kaki apa? Selangnya isbel gaul. Nah, yahuthuhu alaih, yad'u ilaih. Wa yas'alahu fi tahsilihi, bahkan dia pun berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, kalau enggak punya uang, berusaha bagaimana supaya punya uang kemudian digunakan untuk bermaksiat. Nanti ajak teman-temannya. Walihadza kana dayyuth akhbathu khalqillah. Akhbatha khalqillah. Maka oleh karenanya orang yang dayyuth, dayyuth adalah orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Nah, orang yang tidak memiliki sifat cemburu itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling jelek. Ya, makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling jelek. Wal jannah haramun alaih, surga itu haram atas orang yang tidak memiliki sifat kecemburuan. Wa kadzalika muhallilul dzulmi, demikian pula orang yang menghalalkan kezaliman. wal bagi li ghairihi, membolehkan, merekomendasikan, melegalkan, menghalalkan kezaliman, pelanggaran, kejahatan untuk orang lain. Wa muzayyinuhu lahu, demikian pula yang menghiasi kejelekan, kejahatan. Fanzur malladhi hamlat alaihi, coba lihat apa yang menyebabkan orang tersebut sampai pada tingkatan seperti itu. Jawabannya cuma satu, qillatul ghairah, karena sedikitnya rasa sifat kecemburuan yang ada pada diri dia. Wa hadha yadulluka ala anna asraddin al-ghairah, ini menunjukkan bahwa asal, pondasi, dasar dari agama Islam ini adalah sifat kecemburuan. Wa man la ghairata lahu la dina lahu, orang yang tidak memiliki sifat kecemburuan maka dia tidak memiliki agama yang sempurna. Fal ghairatu tuhmil qalba, yang namanya sifat kecemburuan itu akan ya menghidupkan kalbu. Fatahmalahu al jawarih, sehingga anggota badannya akan hidup. Fatadfa'u su' wal fawahish, kemudian dengan itu dia mampu untuk mencegah dan menolak kejelekan serta perbuatan yang kotor, yang keji. Wa adamul ghairah tumitul qalba, dan sebaliknya tidak memiliki sifat kecemburuan itu akan mematikan kalbu. Fatamutu lahul jawarih, sehingga anggota badannya pun akan ikut mati. Wala fala yabqa indaha daf'un albattah, sehingga tidak ada satu sifat pada dia untuk mencegah dan menolak dari hal-hal yang jelek. Semuanya sudah hilang, sudah mati. Wa matsalul ghairah fil qalbi matsal quwwati allati tadfa'ul marad, perumpamaan sifat kecemburuan pada kalbu seseorang itu seperti kekuatan pada diri orang tersebut. Yang mana dengan kekuatan allati tadfa'ul marad, dia mampu untuk menolak ataupun mencegah penyakit. Ya, ini seperti antibodi itu ya. Ketika seorang antibodinya kuat, otomatis ya tidak gampang apa ya sakit gitu ya. Itulah ghairah. Nah, kecemburuan seperti antibodi seseorang. Wa tuqawwimuhu, menguatkan badan seseorang. Fa idza dhahabatil quwwah wajadad da'ul mahal qabilan, kalau seandainya kekuatan antibodi seseorang itu sudah hilang, sudah lenyap, maka penyakit pun akan bertubi-tubi datang kepada dia. Ya, sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, semuanya datang. Nah, walam yajid dafi'an, tidak ada satu ya antibodi yang ada dalam tubuh yang mampu untuk menolak penyakit tersebut. Fatamakkana, sehingga penyakit itu pun akan bercokol pada tubuh dia. Fakanal halak, sehingga tinggal yang nunggu pori putih untuk membungkus dia. Binasa, mati. Wa mataluha matalu soyasi al jamus, dan perumpamaan antibodi kekuatan seseorang yang tadi, kecemburuan seseorang, itu seperti soyasi al jamus, tanduk yang ada pada kerbau. Ya, tanduk yang ada pada kerbau. Allati yadfa'u biha an nafsi wa waladih, di mana tanduk yang dimiliki oleh kerbau itu digunakan untuk membentengi, melindungi dirinya, demikian pula anaknya. Fa idza kasarat, apabila tanduk yang dia miliki itu sudah patah, tama'a fihi aduwu, akhirnya musuhnya pun akan mempermainkan dia. Nah, dalam bahasa kita, Allah randi sungguh kok leyan gitu. Nah, enggak punya antibodi kok le. Masuk saja, bles bles bles, sudah mati. Nah, fa nasallallahu salamat wal afiyah, wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.